Jenengmu siapa, Bro? Faris. Ya. Padungake apa? Sawak kok weteng kabeh. Pun rabi dereng niku. Dereng. Ya maklum rupane pas-pasan. Semoga-moga rampung pengajian Faris Rabi. Rondo anak 15. Kula mulai umroh. Begitu kula mulai umroh lewat bandara Jeddah. Begitu kula mlebet bandara polisi heboh. Mereka namine askar. Torik, Torik, tolong dikasih jalan. Wah, kula bangga toh. Oh, polisi ini kenal karo aku po yo aku. Begitu saya masuk bandara, saya pakai kacamata, saya pakai tongkat, polisi saya tanya, Pak polisi kenapa semuanya disuruh minggir? Apa jawaban polisi? Jelas ada orang buta lewat. Ya Allah. Dancuk, dancuk. Malah diarani wong buta. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, begitu banyak keindahan-keindahan yang kemudian diwariskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam hari ini salah satu wujud keindahan itu adalah kita mensyukuri hari kelahiran Rasulullah berbarengan dengan festival budaya yang dinamakan dengan Bersih Desa. Niki lak corot yang salafi wahabi wis mumet ndase ini. Maulid Nabi mawon wis dianggep bid'ah apa meneh Bersih Desa. Atas kalau wingi kula di-tag teng akun Instagram, saya ditanya oleh sebuah akun, dia mengatakan apa? Coba jelaskan kepada saya alasan Anda, dalil sahih untuk memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban saya? Saya katakan, saya tidak butuh dalil untuk mencintai Kanjeng Nabi. Aku mencintaimu saja tanpa dalil, masa mencintai Nabi harus cari dalil? Wong saiki apa-apa dadak takon dalil. Padahal nyuwun saya ulah diajak dalil tenan yo ora iso. Apa-apa takon dalile apa alasane apa. Kados kula ditakoni kali tiang-tiang ratek dong niku. Aku tak takon, Gus, apa? Ngopo wong NU kae lak maca tahlil ndase diobah-obahke dalile apa? Oleh apa ora. Wong ngobahke ndas mawon dadak ditakoni dalile apa? Jenengan delok mboten lak wong NU niku maca tahlil ndase diubah-ubahke napa mboten? Ana sing mantuk-mantuk to. Afdhalu dzikri. Iki ki tukang sone goblok kok wis sapi mau otak-atik wae kok. Endi to tukang sone iki? Mau wis sapi diotak-atik wae. Endi wonge ndi wonge? Tukang sone pundi? Endi? Kekrek cangkemmu lho wala. Lah wong wis sapi diotak-atik wae malah ngangung-ngangung. Cek cek cek cek. Sone mbayar apa gratis to niki? Mbayar ro elek. Mesti tukang sone mangkat ngaji nguyuh ra cewok iki. Mogi wis bener settingan awal mau rasa mau tak ade. Apa diwale? Kowe ngaji aku ngeson. Oh, ana Pak Gentara to iki. Halo, Dan. Ya Allah. Ngaji, Dan. Terima kasih hadirnya. Jenengan saking Koramil. Oh, saking Koramil. Dan Rem, dan Dim, dan Ramil, kelak kula dan Cuk Jaran. Lostra rewel kok ini. Shalu ala Nabi Muhammad. Lawang maca tahlil kok bagendase dadak ditakoni dasare apa oleh apa ora. Ya saya akui kok. Orang NU itu kalau membaca tahlil memang kepalanya digerak-gerakkan. Ono sing manduk-manduk to. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la la ilallah. La la ilallah. Sing miring tok ya ono. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la la ilallah. La la ilallah. Sing kaya entung ya ono ndilor niki to. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la la ilallah. La la ilallah. Ono sing ngoten niku. Sing cuwepet ana ketoke selak minggat niki. Hadzul dzikri fala manau. La la inallah. La la inallah. La la inallah. Ana. Sing mau mantepe pol ya ana. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah.

nuruti kekarepanmu sawayah-wayah. Biyen wis tawanti-wanti aja mlebu mburi. Halah apa? Masuk Pak Eko matamu. Los remblong. Salu ala Nabi Muhammad. Nah, mong cinta karo menungso lo. Bo muncul lagu kelingan mantan. Kimcil kepolen. Jaja. Mong cinta karo menungso lo mas. Oh, putus cinta, stres, kentir. Saya punya banyak santri. Kecatras gara-gara putus cinta. Maka saya katakan kepada kamu wahai para jomblo, cintailah pasanganmu cukup menggunakan hati. Jangan pernah kamu cintai pasanganmu dengan menggunakan jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pasanganmu cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Oh no. Mau putus pacarnya stres. Cawe-cawe itu yang ngono. Jangan kamu jual murah. Tahu bulat digoreng dadaan aja 500-an. Masa punya kamu gratisan? Iya. Winduk rungokno. Ingat, cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Tolong cewek-cewek mundur dikit, jangan maju-maju, mundur. Kamu kenapa saya suruh mundur? Cantiknya kelewatan. Mulih raiso turu dulu. Sorry ya, kamu jangan naksir aku. Kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir Via Valen. Nah. Los pokoknya. Lawang cinta dengan manusia aja kayak gitu kok ekspresinya kok. Coba bahasa-bahasa yang keluar dari mulut pecinta deloken. Ibu kota boleh pindah ke Kalimantan asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Bayane lak wong cinta begitu buj pacare dirabi karo wong, muncul lagu ditinggal rabi. Jajal. Ayo selawatan dhisik dengar rabi ayo. Ora mung dolanan HP wae megawe ning ngene iki. Ora niat. Ayo ayo ayo, isora ditinggal rabi. Ambiar versi selawat. Ya isora, Bro. Lara iso mudhuno kok panggung wae kono. Salu ala Nabi Muhammad. Tunggu HP apa ora iki? Ada flashnya apa enggak? Jal, lampune pateni flashe durepke yo. Ayo. Men tambah romantis. Engko begitu lampune mati gendruwune metu. Iya. Ayo ayo, HP-nya dihidupkan yuk. Insyaallah. Shalawat Nabi Muhammad. Yo. Flashnya dihidupkan dulu. Ah keren. Ayo semuanya diangkat. Sana mana sana pak. Nih digerakkan ke ngidul dulu ya. Wih musiknya melu cangkemku. Orang kok cangkemku melu musikmu. Salu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane loro nyawang kanca adoh karo agama randuwe tata krama Qurane ra diwaca salate ya ditinggalno opo iki wis jamane cacah enom kene Wong tua di seneni guru ya dikepui hayo rene kendang ngaji ya Rabbi bil hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop mandek kok musikmu ora enak banget toh malah mengketibung tok kaya ledek munyuk ya Allah. Lho wong alat musik sakmono mbane lho. Arjene yo ramune. Malah mung tak tung tuk tak tung pluk. Iki pengajian, Bro, dudu ledek munyuk. Niat ngono lho. Lah butuh sawer tak tuku cangkemmu lho. Tenang bae aku nggawa duit aku. Duitku kurang njaluk Mas Roni aku. Ayo. Siap-siap. Ayo rene kendang ngaji ya Rabbi bil Mustafa paling makom waghfir lana ya wasial huwal habibul ladzi turja safa likulli halim minal awali muktar. Ulangi lagi yang kencang ya Rab balil makam waghfir lana mamadam ya wasi huwal turja safatu likulihum ahwali muntan. Ayo versi asli nih ambiar versi solawat. Hatiku rasane loro nyawang kowe rapi karo wong liya nangis kete eloku remo aja rasaku kowe teko ninggal aku apa iki wis dalane kutu pisah kelangan tresnane kutu kuat hatiku kutu kuat batinku senajan nyiksa tresnaku sing banter ya Rob firlana ya wasial huwal turja safa likulia awali muktar. Musik berhenti dulu, jamah yang kenceng ya Rob ya wasial huwal turja safa ikulia. Sekali lagi yang khusyuk, mudah-mudahan Malang menjadi kabupaten dan kota yang menyenangkan untuk kita semuanya ya Rabbi waghfir lana ya wasi huwal Kendangnya kurang galak, malah mau entek dite. Siapa sih ngomongkan mengurung rampung kok? Mati? Oh orang mati? Oh mati, sakti aku. Iya. Ayo guys, karena ini acaranya berdiri tidak kuburan. Ayo, saben malam Jumat. Ayo, diangkat sing dhuwur. Ngirim donga kagem leluhur. Shalu ala Nabi Muhammad. Shalli wa sallim da. Kurang banter shalli. Iman. Wal ali wal biman wal ali wal sahab ga sareng-sareng ayo musik salim wasalim da iman salim wal ali wal biman wal ali wal sahab ayo sing apal bareng-bareng saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo jalotong wajan Quran najan sakalimat lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan salim Allah Allah salim iman wal ali wal wal ali wal sahab biman ke bacot temanan ger hana turunku koeng ora wirang pada mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ningan bakal taring kasing donyaku sing bisa ana saling Allah Allah saling musiknya diam dulu mas yuk terakhir sing bader saling kurang bandar saling iman wal ali wal ashab iman wal ali wal ashab sallu ala nabi muhammad murab oh ora sekti aku sekti aku latihan lagumu iki pentino pengajian mung lir ilir tok malah kecokot boyo alah-alah ra enak kecokot rondo. Pak tentara mau nyumbang lagu, Pak? Ya lagu apa ono? Surak-surak bergembira apa-apa. Pak tentarane batin iki ya ini asu. Ya ngono, kiyaine gawauli lho. Ya Allah, cangkir-cangkir apa jale iki? Eh? Wong kiyaine gaule kaya ngene cangkir teddy bear dancuk, dancuk. Penghina banget to niki. Ya Allah. Ya Allah, sangite. Rasah rewel matamu. Teng masak teddy bear iki lho masane iki lho. Emangnya aku cowok apaan? Kaya wingi ning Surabaya ngono cangkire apa Teletubbies. Lah kurang ajar banget aku. Shalawat ala Nabi Muhammad. Coba, itu kan hanya sebagian kecil ekspresi kita mencintai Rasulullah. Kan ngoten. Maka kemudian apa? Kehadiran Rasulullah sangat fenomenal. Aturan-aturan dulu yang sama sekali tidak manusiawi. Ketika kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah manusiawi. Contoh, ya ngono desa ngerti gronen ngerti dronen ndangak. Yo ngalah. Ere-ere. Ana terus mangene. Ah. Yo rupamu dadi elek, blok. Ngene biasa wae. Jan omong lo ngompol iki jan. Eh? Ayo lo gempol. Piye ana drone ngene kok piye? Ya aku njeluk videone sing apik, engko tak kirimi ning patroli ngono. Men sing ndangak cangkeme ketok. Shalawat ala Nabi Muhammad. Coba tatanan-tatanan yang dulu tidak manusiawi. Yang kita kenal di zaman jahiliyah. Ketika kemudian kedatangan Rasulullah Muhammad SAW yang sangat revolusioner. Dengan visi misi ke depan. Merubah semua tatanan. Contoh. Ini mungkin tak kaitkan kali budaya. Ajaran Kanjeng Nabi melebu Indonesia kaitannya karo budaya. Menjenengan paham mana budaya, mana agama. Saat derenge Kanjeng Nabi lahir kita mengenal zaman jahiliyah. Anda tahu salah satu ciri-ciri zaman jahiliyah goblok e wong zaman sakmono napa? Cara golek mantu. Zaman jahiliyah niku wong wedok mbiyen belas rali dirgani. Niku bedane kalih zaman Firaun. Kalau zaman Firaun bayi lahir dalam keadaan laki-laki dibunuh, kalau zaman jahiliyah yang dibunuh adalah bayi perempuan.

lan deloke ning jemuran ya ora apa-apa. Lan deloke pas dinggo rondo. Lah, aku melu. Oh, lak ngono kuwi salah tertarik aku, Bro. Aku wingi ngajine Surabaya, abeng ini ning doli awane ning kafe Surabaya. Ya Allah. Kula di telepon, Gus Miftah di Surabaya. Iya, ini ada kafe, Gus. Setahun pengen pengajian sama Gus Miftah, mbok pas di Surabaya datang. Kula pikir lak pengen ngaji, pakaiane cara wong ngaji, ternyata mboten, wis do mabuk kabeh. Ki pakaiane SMS, silite metu sedithik. Ya Allah. Begitu kula mlebu kafe niku diumumke kali bose. Selamat datang Gus Miftah, presiden para pendosa. Ya Allah. Malah disebut presiden para pendosa aku, Pak. Akhirnya kula ajeng mangkat ngaji, mbak-mbak sing mabuk niku kewabah nyedak kula pengen selfie. Begitu kula nengok ngiwo, susu, tengen susu, ngarep susu. Ya Allah. Menunggu kula metu takone karo wartawan, gimana tadi Gus, lihat seperti itu, pengen apa enggak? Tak jawab, ya pengen aku ngono. Terus pripun? Ya ngempet aku ngono. Mosok kiai ngacengan aku yang ngono tak jawab. Kan ora pantes. Padake Faris. Dalune kula ngaji ning doli, kumpul kali mantan-mantan germo, mantan-mantan PSK, preman-preman, orang-orang Surabaya ngumpul. Preman-preman do melu ngaji ning arep panggung iki. Ana preman gedhe dhuwur wetenge gedhe. Begitu dibuka sak awak ditato kabeh. Wetenge ditato bedhug. Kuwi tato apa le? Bedhug kiai, tutuke ndi? Ngisore. Pak Camat duduknya teng pundi, Pak Camat? Iki mau kok dadi bahas bedhug iki bahas apa ta iki mau? Hah? Ora sak urunge dolimo apa mau? Apa? Kok malah tali kotang sak isine iki ngopo ta kowe iki? Napa? Umar. Begitu rendahnya derajat seorang perempuan. Coba, begitu Rasulullah hadir, semua peradaban didandani. Maka nyuwun sewu, wong Arab niku goblok ora goblok akale le. Wonge pinter-pinter, tapi sing bosok kuwi kelakuane. Yang jelek itu peradabannya. Maka kenapa yang didandani akhlake ora uteke? Mila kula kandha Pak Camat. Indonesia niku rusake ora mergo kurang wong pinter, tapi kurang tiyang sing berakhlak. Koruptor-koruptor niku rata-rata wong pinter tapi bosok kelakuane. Nggih napa mboten? Ora usah tepuk tangan ya pemimpinmu barang ning Malang kuwi ya dadakno. Tepuk tangan. Malang ki mbiyen kondang kota apel, saiki kota koruptor tak kandhani. DPR kabeh kecekel dancuk dancuk aku. Kan aku malu. Sing salah niku asline sinten Pak Camat? Guru TK. Gara-gara mbiyen cilikane tiang-tiang niku mlebu TK diajari cerita judule kancil nyolong timun. Mila begitu dadi DPR gaweane maling kaya kancil. Aniku. Mila Pak Camat, jenengan kudu selamat, melu ngaji kula ora selamat, ketok kumismu Pak Camat. Kula niku lak bengok-bengok Pak Camat. Kula saenggon-enggon dijaluk karo pemerintah kon sosialisasi Pancasila, berbicara soal NKRI, nyelametke negara dari paham radikalisme. Tapi pejabate gaweane maling duwite rakyat. Mila kula kandha, kewan sing ning kebon mangan tanduran niku jenenge bajing. Tapi pejabat sing nguntal duwite rakyat jenenge nah ya kene iki kon dandani akhlake rakyat, kon nyelametke dari paham-paham radikal, malah pejabate maling wae. Mila muga-muga Pak Camat selamat nggih. Pengajian ngoten iki sae napa mboten Pak Camat? Sae, nanggap dhewe. Mikirnya Pak Camat, malah salah milih kiai.

Mila selawat sore kula ora tau padu kali tangga kula. Aku buran sih. Bojone lak mati. Hari kedua ning kuburan nggawa kipas angin. Aku lak kaget. Aku dene wong mati lak ditahlili, diyasinke, di Fatihah, gawake kipas angin tak takoni. Kowe ngopo nggawa kipas angin ning kuburan? Ah, bojo kula wasiate, Gus. Apa wasiate? Kula angsal rabi meneh yen kuburane pun garing. Ya Allah. Jadi tak kipasi supaya cepat garing. Delalah musim udan lah merongos kowe aku. Shallu ala Nabi Muhammad. Indahnya yang dibawa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perempuan dihargai, tapi hari ini mohon maaf. Derajat wanita yang sudah diangkat setinggi-tingginya oleh Rasulullah, diangkat derajatnya begitu tinggi oleh Islam, kembali dijatuhkan oleh kaum perempuan sendiri. Nyuwun sewu, lawang biyen niku nyuwun sewu, golek bojo ngenteni meteng anake lahir. Digoleki sapa bapakne? Sakniki kathah bayi lahir ra duwe bapak. Rungokno bocah wedok tak kandhane iki. Kandhane tahu bulat digoreng dadakan emang atusan. Naamu enak kok diculke gratisan. Mbok aku nempel. Sengit aku. Lha wong wedok niku sakniki jenisnya ana telu Pak Camat. Nomor siji, ra duwe anak, ra duwe bojo jenenge Nona. Nomor loro, duwe anak, duwe bojo jenenge Nyonya. Sing repot nomor telu, duwe anak tapi ra duwe bojo jenenge Nyah Nyoh tak kandhane. Mbak-mbak iki rungokno rasa kemrungsung. Santai wae. Hati-hati, pada dasarnya laki-laki itu punya jiwa codot tak kandhani. Sing jenenge codot ki mangan buah rung entek, diguak ning dalan guak buah sing anyar. Kuwi jenenge codot. Ngono mila ibu-ibu duwe anak wedok temang dongake muga-muga anakku ora diuntal, codot. Ngono. Kuwi duwe bojo ya ngono, muga-muga bojoku ora kaya codot. Codot ki biasane kumise gedhe tak kandhani. Oh, Pak Camat, sorry Pak, sorry. Jelas Pak Camat ya. Cara ngaji ni wong enoke ngoten iki Pak Camat. Terus karo guyon temen ilmune mlebu. Ngono kuwi. Allah dikandani wong ngaji kok guyon karo guyon. Awakmu ora ngerti. Dengan ilmu guyonmu jadi bermutu. Dengan guyon ngajimu tak bikin jemu. Betul? Ngono. Apa-apa salah apa-apa dikafirke lah dolanmu kurang adoh. Ya ta? Kancamu kurang? Oke. Turumu kurang? Bengi. Kopimu sangit. Mila cara awake dhewe ngajine alon, alon. Aku ngaji alon, alon. Mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa-apa. Ku yo ora nyaut musike kere-kere. Boyo sing sigrak ngono quick respon ngono lho. Malah lola lodingnya lama. Rasidho ngambek aku. Aku ngaji alon alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa. Aku ngaji alon alon mergo sadar aku sapa ali maksiat sing kakean dosa. Ulangi sing banter. Aku ngaji alon alon mergo sadar santri sing nakal ra iso apa-apa. Aku ngaji alon alon mergo sadar aku sapa ali maksiat sing kakean dosa. Selalu oleh Nabi Muhammad. Lah Pak Camat beda. Aku mundur alon-alon mergo kowe ra gelem kelon. Ngono kae. Olah Pak Tentara beda meneh. Aku ngangsur alon-alon mergo sadar aku sapa dadi tentara gajine ra sepiro. Sabar dan rasa emosi. Hidup adalah ujian. Lah, di mana kaitannya agama dengan budaya? Tadi pernikahan orang-orang kafir Quraisy jahiliyah seperti itu. Begitu Kanjeng Nabi rawuh, dibuatlah syariat pernikahan. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada pernikahan kecuali dengan menggunakan wali dan dua saksi yang adil. Digawe rukun syarate. Niku agama. Budayane nang ndi? Resepsi. Perintahnya apa? Walimah. Aulim walau bisyat. Berwalimahlah walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Perintah walimah kuwi sunai Kanjeng Nabi. Resepsine kuwi budaya. Mila nyuwun sewu. Begitu ajeng rabi. Tata kramane wong Jawa niku digawe. Ono istilah lamaran. Gini apa badan? Lamaran. Niku ceruku nyuwun sewu. Tunangan khidbah. Digawe meneh serah-serahan, pasok tukon, bar niku resepsi ning gedung, niku budaya. Mila nyuwun sewu, derajat agama di atas budaya. Mila konsepe Gus Miftah ngaji niku membudayakan agama, bukan membudayakan agama. Salah, membudayakan agama bukan mengagamakan budaya. Kowe goblok salah tepuk tangan. Ayo saiki dites. Bedane budaya karo agama, Pak. Niki acarane bersih desa niku napa? Budaya, tapi isine pengajian, agama. Isine tahlilan, agama. Isine nasihat, agama. Bedane budaya karo agama. Kuwi banter rungokno. Mbak-mbak, lak nikah, rabi karo banser wae. Kenapa harus banser? Jelas kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Wae, sesok aku mlebu surga ki banser mesti mlebu surga. Banser lak gaweane survei to, survei lokasi to. Sadurunge kiai mlebu surga, surgane wis disurvei karo banser. Di papak-papak ke pernah-pernah ke bidadari ini dicek komplit apa durung. Begitu bidadari komplit, surgane wis siap. Banser ngabari kiai, Pak Kiai, surgane pun siap. Kiai ini mlebu surga, bansernya balik neraka meneh. Insyaallah aku mlebu surga dikancani karo gandrung Rasul. Amin. Dadi aku ning surga kelon karo bidadari awakmu nyanyi tok. Ayo, ben iso mbedake budaya karo agama. Nutup aurat niku budaya napa agama? Agama. Cara nutup aurat budaya napa agama? Budaya. Wong Arab carane nutup aurat pripun? Nganggo jubah. Begitu mlebu ning Malang, nyuwun sewu, suasanane adem kaya niki, kudu nganggo jubah napa mboten? Mboten. Oleh nganggo tapi ora kudu. Ngono, gaweane narik becak ning alun-alun nganggo jubah. Narik rem iso salah. Becak kirimi ning dile, ning iso sadel, lah nganggo jubah, tarik ra mandek-mandek. Salah sing ditarik tak kandhane. Wong gaweane menek klopo golek degan kok nganggo jubah. Atene bluluke nambah loro. Oh gaweane ngeduk pasir ning kali kok nganggo jubah, teneh little bonsir, silite gatel kelebon pasir. Mila begitu mlebu Indonesia, oleh nganggo sarung kaya awakmu kuwi, oleh nganggo baju koko, baju muslim, oleh nganggo baju kaya jenengan batik, iki sorjan, oleh nganggo katok jin, setan, demit, iblis, ora apa-apa. Nganggo katok kaya sing kula nggo niki ya oleh. Ayo tak takon, sing tak nggo jenenge apa? Rok matamu ngawur. Ki ayo kok nganggo rok iki lho. Ngambek aku. Bu, niki jenenge apa? Kulot mbahmu kuwi kulot. Niki jenenge tok rong katok sarung. Sangko ngarep ketok kaya sarung sing mburi kaya katok. Kandhani. Tak buka aku wani, ayo. Matane tutup. Ala sing wedok ngene, alah. Kamu ingin ya? Tak buka yo ora apa-apa. Niki produk budaya. Ayo. Kopiah promosi matamu ki promosi. Emang aku dodolan. Kekrek cangkemmu. Dal, kopiah sing jenengan nggo niku nyuwun sewu. Niku budaya napa agama? Budaya. Mila kula Jumatan pertama kali karo Dedi Corbuzier teng Bintaro, diprotes karo wartawan. Kenapa Mas Dedi tidak pakai kopiah? Dedi jawab pesta kandani, kan kopiah cuma budaya, enggak wajib. Iya Mas, budaya-budaya. Tapi Mas Dedi harus tahu, fungsi kopiah itu adalah untuk nyegat rambut supaya tidak kena jidat. Lah ngenyek toh. Oh ngeran duwe rambut kok dicegati iki lho. Goblok, goblok aku. Wartawan pekok ya aku. Kaya wingi menembe moro potong pondok kula, wartawan takon, Mas Dedi, ini pertanyaan banyak orang. Kenapa? Mas Dedi sudah sunat apa belum? Ya Allah. Wartawan kok cangkeme turah. Lah kula mlebu kamar tak takoni, kowe iki sakjane wis sunat apa durung? Masa kamu enggak percaya? Delok dhewe, mah aku ngono. Ah wong sakmono kon delok. Tak buka tungul ngene lah ya cilaka. Lah Pak Camat e cilik, Dedi ya ngono. Aku lo jawab, pelaku ki percaya bro, tapi wong Malang kalau ora percaya lak kowe durung sunat, kowe sunat. Malah dijawab, lah carane wong Malang percaya piye? Gampang, tak fotone, engko tak postinge, aku ya ngono to. Niki budaya, kopiah yang Anda pakai itu budaya. Maka wong Islam ora kudu nganggo kopiah Pak Camat. Oleh nganggo blangkon kaya kula niki oleh, oleh nganggo udeng-udeng kaya awakmu. Niku jenenge napa Pak niku, Pak? Eh? Udeng model ngendi ngoten niku? Halo, jujur ini iki sok tahu. Oh, bagian jadilan, oh jenengan gaweane jatil. Oh. Jan. Ora pantes, Pak. Iki budaya. Wong kula nganggo blangkon kok dinyek kiai kok blangkonan. Lah urusane apa? Aku tuku blangkon yo dhuwit-dhuwitku dhewe. Sing tak wadahi yo ndas-ndasku dhewe ngopo? Niki lak teng Mekah kondange ra umum, kula wingi umroh kanggo blangkon. Takoni ora wong Arab. Mahada, iki apa? Mumet ndasku blangkon bahasa Arabe apa aku? Akhire tak jawab, "Hada blangkon." Aku ngono to. Takoni, "Mahua blangkon?" Blangkon itu apa? Tak jawab, "Ina urok si wadai endas." Aku ngono to. Arep blangkon kula dijaluk, diombang ambung, yo kecut tok goblok aku. Aku ora tau ngambung kok aku. Akhirnya takok kene iki sing mentol niki. Wa ma hada? Iki apa? Ahada bom? Apakah ini bom tak jawab? Ainu gak matamu ku ya aku ngono. Lo jawab hada mondolan aku. Wong Jawa niku napa, Bu? Gawe blangkon kok jendole ning mburi. Karena penyesalan itu pasti jatuhnya di belakang. Karena kalau di depan namanya pendaftaran. Inilah indahnya Islam yang tidak hanya mengajarkan agama tapi juga menghargai budaya. Saat ini lebih rame, Menteri Agama mengatur soal cadar dan cingkrang. Kula wadalu seharusnya hadir di acara ILC TV One. Kula ditelepon, Gus, mbok hadir di acara ILC TV One. Tentang apa? Tentang radikalisme. Dalah kula pas ngaji teng Nganjuk kula mboten saged. Akhire kula diwawancarai, kula kondo, apa pandangan Gus Miftah terhadap cadar dan cingkrang? Kula jawab, saya tidak setuju kalau radikalis, kalau jenggot, cingkrang, apa meneh, cadar itu diidentikan dengan radikalisme. Tapi saya juga tidak sependapat kalau cadar, jenggot, cingkrang itu dianggap penampilan yang paling sunnah.